Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumiddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-6 mulai halaman 114. Kitab Taubat. Lanjutan dari sebelumnya. Hadis dan asar tentang yang demikian tidak terhingga banyaknya. Dan ijma itu sah dari umat atas wajibnya taubat. Karena artinya tahu bahwa dosa dan perbuatan maksiat itu membinasakan dan menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Dan ini masuk dalam kewajiban iman. Akan tetapi kadang-kadang orang-orang yang lalai itu merasa heran dari yang demikian. Maka arti tahu ini atau ilmu ini ialah menghilangkan kelalaian tersebut. Dan tiada perbedaan pendapat tentang wajibnya tobat itu. Dan di antara arti tobat ialah meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat sekarang juga. Dan berazam atau bercita-cita akan meninggalkannya pada masa depan dan memperoleh kembali apa yang telah teledor pada hal-hal yang lalu. Dan yang demikian itu tidak diragukan lagi tentang wajibnya. Adapun penyesalan terhadap apa yang telah lalu dan bersedih hati terhadapnya, maka itu wajib. Dan itulah nyawanya tobat. Dan dengan itu sempurnalah memperoleh kembali. Bagaimanakah itu tidak wajib? Bahkan itu adalah semacam kepedihan yang sudah pasti terjadi akibat makrifah yang hakiki dengan apa yang telah hilang dari umur dan lenyap dalam kemarahan Allah. Kalau Anda mengatakan bahwa kepedihan hati itu hal yang mudah terjadi, yang tidak masuk dalam usaha manusia, maka bagaimana disifatkan atau dikatakan wajib? Maka ketahuilah kiranya bahwa sebabnya ialah pentakhian ilmu dengan hilangnya yang dicintai. Dan baginya jalan untuk memperoleh sebabnya. Dan dengan arti yang seperti ini, masuklah ilmu itu dalam wajib. Tidak dengan arti bahwa ilmu itu dijadikan oleh hamba yang didatangkannya pada dirinya. Yang demikian itu mustahil. Bahkan, ilmu, penyesalan, perbuatan, irodah, kodrah, dan orang yang berkodrah atau mempunyai tenaga, itu semuanya termasuk makhluk dan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Artikan kamu dan apa yang kamu perbuat. Surat As-Saffat ayat 96. Inilah yang benar pada orang-orang yang bermata hati. Dan selain dari ini adalah sesat. Kalau Anda mengatakan, apakah hamba itu tiada mempunyai ikhtiar atau pilihan atau usaha pada memperbuat dan meninggalkan atau tidak memperbuat sesuatu? Kami menjawab, ya, dan itu tidak bertentangan dengan perkataan kami, bahwa semua itu dari ciptaan Allah Ta'ala. Bahkan ikhtiar juga termasuk sebagian daripada ciptaan Allah. Dan hamba itu memerlukan pada ikhtiar yang dipunyainya. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala apabila menjadikan tangan yang sehat, menjadikan makanan yang lezat, menjadikan keinginan atau syahwat bagi makanan itu dalam perut, menjadikan pengetahuan dalam hati bahwa makanan tersebut menenteramkan syahwat dan menjadikan yang tergores di hati, yang berlawanan satu dengan lainnya tentang makanan itu, adakah padanya madarat serta makanan itu menenteramkan syahwat? Adakah dengan tidak memakannya itu suatu halangan yang berhalangan pada makanan itu memakannya atau tidak. Kemudian Allah menjadikan pengetahuan atau ilmu bahwa tidak ada halangan. Kemudian, ketika berkumpul sebab-sebab tersebut, lalu menjadi yakinlah kehendak atau iroda yang menggerakkan kepada memakannya. Maka yakinnya kehendak sesudah ragunya yang tergores di hati, yang berlawanan satu dengan lainnya, dan sesudah adanya keinginan kepada makanan itu, maka itu dinamakan ikhtiar. Dan tidak boleh tidak daripada memperolehnya ketika telah sempurna sebab-sebabnya. Apabila telah berhasil keyakinan iroda yang dia dijadikan oleh Allah Ta'ala, niscaya tergeraklah tangan yang sehat sudah pasti ke arah makanan itu. Karena sesudah sempurna iroda dan qodrah, maka berhasilnya perbuatan itu adalah hal yang mudah. Lalu berhasillah gerak. Dan gerak itu adalah dengan dijadikan oleh Allah sesudah berhasilnya qodrah atau kesanggupan dan yakinnya iroda atau kehendak. Dan yang dua ini, qodrah dan iroda, juga dari yang dijadikan oleh Allah. Dan yakinnya iroda itu berhasil sesudah benarnya syahwat dan ilmu dengan tidak adanya halangan-halangan atau mawani. Dan yang dua ini juga dari yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi, sebagian makhluk-makhluk ini tersusun dengan tertib dan teratur di atas sebagian yang lain, yang telah berlaku sunnah Allah Ta'ala pada makhluknya. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Artinya, dan tiada akan engkau dapati ketetapan Allah itu berubah. Surat Al-Ahzab ayat 62. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan gerak tangan dengan tulisan yang teratur sebelum dijadikannya pada tangan itu suatu sifat yang dinamakan qodrah. Sebelum dijadikannya pada hayah atau hidup. Dan sebelum dijadikannya iradah yang diyakini. Dan ia tidak menjadikan iradah yang diyakini sebelum dijadikannya syahwat dan kecenderungan pada diri. Dan kecenderungan ini tidak tergerak dengan sempurna sebelum dijadikannya ilmu atau tahu bahwa itu bersesuaian bagi diri. Ada kalanya pada waktu itu juga atau pada waktu mendatang. Dan ia tidak pula menjadikan ilmu selain dengan sebab-sebab lain yang kembali kepada gerak, kehendak, dan ilmu. Maka ilmu dan kecenderungan tabiat selalu mengikuti kehendak yang diyakini. Dan kemampuan atau qodrah dan kehendak atau iradah selalu sama artinya dengan gerak. Dan begitulah teraturnya pada setiap perbuatan. Dan semua itu adalah dari ciptaan Allah Ta'ala. Akan tetapi sebagian makhluknya menjadi syarat bagi sebagian lainnya. Maka karena itulah harus didahulukan sebagian dan dikemudiankan sebagian. Sebagaimana kehendak tidak dijadikan selain sesudah ilmu. Dan ilmu tidak dijadikan selain sesudah hidup. Dan hidup tidak dijadikan selain sesudah tubuh. Maka adalah kejadian tubuh itu syarat bagi datangnya hidup. Tidaklah bahwa hidup itu terjadi dari tubuh. Dan adalah kejadian hidup itu syarat bagi kejadian ilmu. Tidaklah bahwa ilmu itu terjadi dari hidup. Akan tetapi tidaklah disediakan tempat bagi menerima ilmu selain apabila ia hidup. Dan adalah jadinya ilmu itu syarat bagi yakinnya kehendak. Tidaklah bahwa ilmu itu memperanakkan kehendak. Akan tetapi tidaklah yang menerima kehendak itu selain oleh tubuh yang hidup lagi tahu. Dan tidak masuk dalam wujud atau ada selain yang mungkin ada. Dan bagi mungkin ada itu mempunyai tartib atau susunan yang teratur, yang tidak menerima perubahan, karena perubahannya itu mustahil. Maka manakala telah diperoleh syarat bagi sesuatu sifat, niscaya disediakan tempat baginya untuk menerima sifat itu. Maka berhasillah sifat tersebut dari kemurahan ilahi dan kudrah azali ketika berhasilnya penyediaan. Dan manakala bagi penyediaan itu dengan sebab syarat-syarat mempunyai tertib atau susunan yang teratur, niscaya bagi kehasilan segala yang terjadi dengan perbuatan Allah itu mempunyai tertib. Dan hamba itu tempat tertiban pada qada Allah Ta'ala. Dan dia, Maha Esa, seperti sekejap mata memandang suatu tertib keseluruhan yang tiada berubah-ubah. Dan zahirnya itu dengan penguraian yang ditakdirkan dengan qadar yang tiada akan dilampauinya. Dan dari itulah diibaratkan dengan firman Allah Ta'ala, Inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu telah kami jadikan dengan ukuran. Surat Al-Qamar ayat 49. Dan dari kode keseluruhan azali diibaratkan dengan firman Allah Ta'ala, Wama amruna illa wahidatun kalamahil bil bashar. Artinya, dan perintah kami hanya satu, bagi sekejap mata. Bagai sekejap mata. Surat Al-Qamar ayat 50. Adapun hamba atau manusia, maka sesungguhnya mereka itu dijadikan menurut berlakunya qada dan qadar. Dan termasuk dalam jumlah qadar ialah terjadinya gerak pada tangan penulis sesudah terjadinya sifat tertentu pada tangannya yang dinamai qudrah atau kesanggupan. Dan sesudah terjadinya kecenderungan yang kuat, yang meyakinkan pada dirinya, yang dinamai maksud. Dan sesudah tahu atau ilmu, dengan apa yang menjadi kecenderungan, yang dinamai mengetahui dan mengenal, atau idrak dan ma'rifah. Maka apabila telah lahir dari batinnya alam malakut, hal-hal yang empat tersebut, atas tubuh hamba yang dijadikan di bawah paksaan takdir, niscaya mendahulilah penduduk alamul mulki wasyahadah yang terjinding dari alamul ghaibi wal malakut. Dan mereka mengatakan, Hai orang itu, engkau telah bergerak, melempar, dan menulis. Ia dipanggil dari belakang hijab ghaib dan khemah-khemah alam malakut. Wama romaita it romaita walakinnallaha roma. Artinya, dan tidaklah engkau melempar ketika engkau melempar, akan tetapi Allah yang melempar. Surat Al-Anfal ayat 17. Tidaklah engkau yang membunuh ketika engkau membunuh. Akan tetapi, Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Artinya, perangilah mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan tanganmu. Surat At-Taubah ayat 14. Ketika inilah, lalu heranlah akal orang-orang yang duduk di tengah-tengah alam as-shahadah atau alam yang disaksikan dengan mata. Maka sebagian mengatakan bahwa itu paksaan semata-mata. Sebagian mengatakan bahwa itu ciptaan orang itu sendiri semata-mata. Dan dari yang bersikap di tengah-tengah cenderung bahwa itu usaha. Dan jikalau terbukalah bagi mereka pintu-pintu langit, maka mereka melihat kepada alamul ghaibi wal malakut, atau kebalikan daripada alamus syahadah. Niscaya nampaklah bagi mereka bahwa masing-masing tadi benar dari satu segi, dan keteledoran itu meratai bagi semua mereka. Masing-masing dari mereka tidak mengetahui hakikat hal tersebut, dan ilmunya tidak meliputi dengan semua seginya. Dan kesempurnaan ilmunya itu diperoleh dengan cemerlangnya cahaya dari lubang dinding yang tembus ke alamul ghaibi atau alam ghaib. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala maha tahu akan alamul ghaibi wa syahadah. Dan tidak dinampakkannya keghaibannya itu kepada siapa jua pun, selain dari kepada utusan yang diridhoinya. Sesuai dengan bunyi ayat 26 dan 27 surat Al-Jin. Kadang-kadang diperlihatkannya kepada alam as-sahadah orang yang tidak masuk dalam bagian keridoannya, dan orang yang dapat menggerakkan ikatan hubungan sebab dan musabab dan mengetahui cara ikatan hubungannya dan cara ikatan yang menyangkut dengan pertaliannya, dengan yang menyebabkan sebab-sebab, niscaya terbukalah baginya rahasia qadar atau takdir. Dan ia tahu dengan penuh keyakinan bahwa tiada khalik selain Allah dan tiada pencipta selain Dia. Kalau engkau bertanya, Anda telah menghukum kepada setiap orang yang mengatakan dengan paksaan, dengan ciptaan, dan dengan usaha, bahwa orang itu benar dari satu segi. Dan orang tersebut serta kebenarannya itu teledor. Dan ini bertentangan. Maka bagaimana mungkin memahami yang demikian? Adakah mungkin menyampaikan yang demikian kepada pemahaman dengan contoh? Maka ketahuilah kiranya bahwa segolongan orang-orang buta telah mendengar bahwa sudah dibawa ke kampungnya seekor hewan yang ajaib yang dinamai gajah. Mereka belum pernah sekali-kali melihat bentuk binatang itu dan tidak pernah mendengar namanya. Lalu mereka mengatakan, tidak boleh tidak, kami harus melihatnya dan mengenalinya dengan menyentuhnya yang dapat kami sanggupi. Lalu mereka meminta gajah itu, tatkala mereka sampai kepadanya, lalu mereka menyentuhnya. Maka jatuhlah tangan sebagian orang-orang buta itu atas dua kaki gajah. Sebagian yang lain jatuh tangannya atas belalai gajah. Dan sebagian yang lain jatuh tangannya atas telinga gajah. Lalu mereka mengatakan, kami telah mengenal gajah. Sesudah mereka pulang, lalu mereka ditanyakan oleh orang-orang buta yang lain. Maka berselisihlah jawaban mereka. Menjawab yang menyentuh kaki bahwa gajah itu tidaklah melainkan seperti tiang yang kasar luarnya. Hanya dia itu lebih lembut dari tiang itu. Menjawab yang menyentuh belalai, tidak seperti yang dikatakan orang tadi. Akan tetapi gajah itu keras, tidak lembut padanya, licin, tidak kasar padanya, dan tidak sekali-kali menurut tebalnya tiang. Akan tetapi adalah seperti tonggak. Dan menjawab yang menyentuh telinga, demi umurku, gajah itu lembut dan padanya kasar kulitnya. Ia membenarkan salah seorang dari yang dua tadi tentang gajah itu. Akan tetapi ia mengatakan, tidaklah gajah itu seperti tonggak dan tidaklah seperti tiang. Hanya dia seperti kulit yang tebal, yang lebar, Maka masing-masing dari mereka tadi benar dari satu segi. Apabila masing-masing menerangkan dari apa yang diperolehnya tentang pengenalan gajah itu. Dan tiada seorang pun keluar dalam ceritanya itu dari sifat gajah. Akan tetapi, dengan kesimpulan mereka itu, mereka telah teledor atau tidak sanggup mengetahui hakikat bentuk gajah itu. Dan contoh ini, dan ambillah ibarat daripadanya. Itu adalah contoh kebanyakan yang diperselisihkan manusia. Walaupun ini adalah perkataan yang bertolak-tolakan dengan ilmu mukasyafah dan yang menggerakkan ombak-ombaknya. Dan tidaklah itu termasuk maksud kami. Maka hendaklah kita kembali kepada yang sedang kita perbincangkan, yaitu penjelasan bahwa tobat itu wajib dengan semua bagian-bagiannya yang tiga itu. Ilmu atau tahu, sesal, dan meninggalkan. Dan sesal itu masuk dalam wajib. Karena adanya itu terjadi dalam jumlah perbuatan Allah yang terbatas antara tahu hamba, iradahnya atau kehendaknya, dan qodrahnya atau kemampuannya yang menyelang-nyelangi di antaranya. Dan tidaklah ini sifatnya. Maka nama wajib itu melengkapinya. Penjelasan bahwa wajibnya tobat itu dengan segera. Adapun wajibnya tobat dengan segera itu, maka tidak diragukan lagi. Karena mengetahui adanya perbuatan maksiat itu membinasakan pada diri iman. Dan itu wajib dengan segera. Dan yang menghendaki wajibnya itu ialah yang diketahuinya sebagai makrifah takutnya yang demikian dari perbuatan yang tidak disukai. Maka makrifah ini tidaklah termasuk sebagian dari ilmu mukasyafah yang tidak menyangkut dengan amal atau perbuatan. Akan tetapi dia termasuk sebagian dari ilmu muamalah. Setiap ilmu itu dimaksudkan supaya menjadi penggerak kepada amal. Maka tidaklah terjadi kelepasan dari tanggungannya selama tidak jadi ilmu itu penggerak kepadanya. Maka ilmu atau mengetahui dengan madaratnya dosa sesungguhnya dimaksudkan supaya ilmu itu penggerak kepada meninggalkan dosa. Maka orang yang tidak meninggalkan dosa adalah orang yang ketiadaan bagian ini dari iman. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah pezina itu berzina ketika ia berzina dan dia itu orang mukmin. Diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Tidaklah dimaksudkan dengan demikian ketiadaan iman yang kembali kepada ilmu mukasyafah, seperti mengetahui akan Allah, keesaannya, sifat-sifatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Sesungguhnya yang demikian itu tidak diadakan oleh perbuatan zina dan perbuatan-perbuatan maksiat. Sesungguhnya dimaksudkan ketiadaan iman itu karena adanya zina itu menjauhkan dari Allah Ta'ala yang mengharuskan kutukannya. Sebagaimana apabila tabib atau dokter mengatakan, ini racun, maka jangan engkau meminumnya. Maka apabila ia minum, niscaya dikatakan, ia telah minum dan ia itu tidak percaya atau beriman. Tidak berarti bahwa dia tidak percaya dengan adanya tabib dan adanya orang itu tabib. Dan dia tidak membenarkannya. Dimaksudkan ialah bahwa orang itu tidak membenarkan perkataan tabib bahwa itu racun yang membinasakan. Sesungguhnya orang yang tahu dengan racun, niscaya dia tidaklah sekali-kali akan meminumnya. Orang yang berbuat maksiat dengan mudah itu kurang iman. dan tidaklah iman itu satu pintu. Akan tetapi, lebih 70 pintu. Yang tertinggi ialah pengakuan bahwa tiada yang disembah selain Allah. Dan pintu yang paling rendah ialah membuang yang menyakitkan dari jalan raya. Contohnya ialah kata orang yang mengatakan, tidaklah manusia itu suatu wujud yang satu. Akan tetapi lebih dari 70 wujud. Yang tertinggi ialah hati dan nyawa. Dan yang terendah ialah membuang yang menyakiti dari kulit. Dengan adanya manusia itu menggunting kumis, memotong kuku, membersihkan kulit dari kotoran. Sehingga ia berbeda dari hewan yang terlepas, yang berlumuran dengan beraknya, yang tidak disukai bentuknya, dengan panjang kukunya atau kuku burung, dan kukunya atau kuku hewan. Inilah contoh yang sesuai. Maka iman itu seperti insan. Dan ketiadaannya pengakuan tauhid itu menjadi batil keseluruhan. Seperti tidak adanya nyawa. Dan orang yang tidak mempunyai selain pengakuan tauhid atau pengakuan keesaan Tuhan dan pengakuan kerasulan atau pengakuan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti insan yang terpotong sendi-sendinya, buta kedua matanya, ketiadaan semua anggota badannya, dhoirahnya dan batiniahnya, tidak hilang pokok nyawa, dan sebagaimana orang yang ini keadaannya yang mendekati ia kepada mati, lalu ia dicerai-beraikan oleh nyawa yang lemah, yang tersendiri, yang ditinggalkan oleh anggota-anggota tubuh yang menolongnya dan yang menguatkannya. Maka seperti demikianlah orang yang tidak mempunyai selain pokok iman. Dan ia telidur pada semua amal yang mendekati untuk dicabut pohon imannya apabila dilanda oleh angin kencang yang menggerakkan iman pada permulaan datangnya malikul maut dan tibanya. Maka setiap iman yang tidak tetap pokoknya pada keyakinan dan tidak berkembang cabang-cabangnya pada amal, niscaya tidak akan tetap di atas datangnya angin kekencangan huru-hara ketika tampak dai malikul maut. Dan ditakuti terhadap manusia tersebut akan su'ul khotimah atau buruk kesudahan. Tidaklah apa yang disirami oleh berbagai taat sepanjang hari dan saat sehingga mendalam dan tetap. Perkataan orang maksiat kepada orang taat, sesungguhnya aku ini orang mukmin, sebagaimana engkau orang mukmin, adalah seperti kata batang labu air kepada pohon sanaubat, seperti pohon cempedak, saya pohon dan engkau pohon. Alangkah bagusnya jawaban pohon sanaubat tatkala ia menjawab, engkau akan mengetahui tertipunya engkau dengan samanya nama itu apabila berhembus angin kencang musim semi atau musim kharif sesudah musim panas. Maka ketika itu menjadi terputus-putuslah batang-batang engkau dan berterbanglah daun-daun engkau. Dan tersingkaplah ketertipuan engkau dengan sama-sama nama pohon, serta lupa dari sebab-sebab teguh tetapnya pohon-pohonan. Anda akan melihat, apabila telah hilang debu, mudahkah di bawah Anda, ataukah keledai itu? Ini adalah keadaan yang tampak pada hari kesudahan.